إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Fa insyaallahu ta'ala kita akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Fadhlu Ittiba'i Sunnah, keutamaan mengikuti sunnah. Dan telah kita ambil beberapa dari yang disebutkan oleh penulis tentang buah dan keutamaan seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah merupakan an-najah. Sunnah itu adalah jalan menuju keselamatan dari berbagai macam bentuk fitnah. Baik. Yang diinginkan dengan ittiba'u sunnah tidak hanya kita memahami, tidak pula hanya kita mempelajari, tetapi berusaha kita untuk mengamalkan setiap sunnah yang sudah kita ketahui. Sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang saya ingat, atau yang lainnya, Al-Imamu Ahmad, mereka para salaf mengatakan, tidaklah aku mengetahui satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul, melainkan pasti aku akan amalkan walaupun sekali seumur hidupku. Ini prinsip. Jadi sunnah yang telah kita ketahui, sunnah yang sudah kita pelajari ini harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena aku takut, kata mereka, kalau seandainya sunnah yang sudah aku miliki ini kemudian tidak aku amalkan, aku khawatir sunnah ini setelahku akan hilang. Dan memang kenyataan, generasi demi generasi para alim, daripada sahabah, tabi'ut tabi'in, dengan hilangnya, wafatnya mereka, semakin terkikis dan semakin terkurangi bagian-bagian daripada sunnah. jauhnya kita dari zaman kenubuahan, ini terkadang menjadikan pada hati kita ragu untuk mengamalkan. Maka oleh karena itu, kita seorang muslim di dalam berprinsip memiliki pendirian harus dibimbing dengan ilmu. Sebagaimana mereka dahulu telah berhasil, maka itulah yang kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Berpegang teguh dengan sunnah dan berusaha mengamalkan sunnah di dalam kehidupan kita, walaupun hanya sekali. Bukan berarti ini sekali kemudian ditinggalkan. Ini menunjukkan betapa mereka senantiasa menjaga sunnah tersebut. Baik. Demikian pula sunnah ini menjadi asbab terjauhkan kita dari al-iftiraq, berpecah belah. Akan tetapi, karena sebagian kita, sebagian orang yang menisbahkan dirinya ittiba'u sunnah, mereka memiliki maksud ataupun niat yang berbeda-beda, sehingga kita saksikan di tengah-tengah kita dari para duat, para ulama'nya, mereka terjatuh dan terpecahlah mereka. Ini karena sebab diantaranya adalah kurang jujurnya mereka dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada dua orang ahli sunnati wal jamaah, mereka berpisah, pasti salah satu dari keduanya melakukan kemaksiatan. Maftaraqa rajulan, tidaklah berpisah dua orang yang tadinya mereka bersama-sama menjalankan sunnah, illa bima'siyatin ahdatha nam ahaduhuma, kecuali karena sebab sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ini pasti. Oh, pasti salah satu dari keduanya tidak nah menjalankan dengan jujur dan tidak ada na'am ketulusan di dalam mengikuti sunnah tersebut, sehingga berpisahlah mereka. Dalam artian seseorang yang keluar daripada sunnah dan seseorang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, bukan dikatakan seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah tadi seseorang yang berpecah belah. Tapi apa? Orang yang keluar daripada sunnah itulah yang memisahkan diri. Baik. Dan buah yang berikutnya daripada buah ittiba'u sunnah adalah apa yang beliau sebutkan? Yaitu as-samaratul 'asirah. Buah yang ke-10. Iya. Siapa yang memiliki catatan? 11. Nah, yang ke-10 sudah, yaitu bahwasannya mengikuti sunnah, nah, selamat daripada fitnah dan adab yang pedih. Jadi kalau kita ingin selamat daripada fitnah, ikuti sunnah. Kalau kita ingin selamat dari perpecahan, ikuti sunnah. Dan sunnah itu, na'am, memiliki rijal, memiliki pahlawan yang senantiasa berdiri kokoh di hadapan sunnah tadi, membela sunnah, yaitu para ulama. Di samping kita mempelajari sunnah, maka samakan pemahamanmu dengan pemahaman mereka, para ulama. Jangan sampai engkau mengenal satu sunnah, engkau mengenal satu hadis, lalu engkau pahami dengan pemahamanmu, sementara mereka ada orang yang lebih afdal dari kita, para ulama. dan mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di antara kita untuk menjaga agama ini. Jadi di samping seseorang itu mempelajari sunnah, maka hendaklah di dalam mempraktekkan sunnah tadi melalui bimbingan para ulama, sehingga ketika kita mendapati bimbingan fatwa dari mereka, kita tawakuf di atasnya. Kita berhenti di atas fatwa para ulama. Halian secara naam langsung. Kita berjalan bersama mereka. Karena tidaklah para ulama berkata, tidaklah mereka berbicara kecuali dengan ilmu. Walaupun mereka sama seperti kita dari sisi manusianya, tetapi mereka diberikan kelebihan dari kita dengan ilmu mereka. Baik. Sehingga kita bisa terlepas daripada fitnah dan terlepas daripada hawa. Kemudian faedah yang berikutnya, as-samaratul hadiyata asyarah, buah yang ke-11. Kata beliau, anna fi ittiba'i sunnati wa luzumiha tahqiqul iman wa husulus sa'adati fid darain wassalamatu minan niran. Buah yang ke-11, mengikuti sunnah dan menetapinya merupakan perealisasian dan pembuktian daripada iman. Jadi kalau engkau mengaku beriman, maka ikuti sunnah. Kalau engkau mengaku seorang yang beragama Islam, Muslim, ikutilah sunnah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian benar-benar mencinta terhadap Allah, maka ikutilah aku. Ikuti aku, kata Rasul. Ikuti sunnah-sunnahku. Ikuti bagaimana aku berkeyakinan. Ikuti bagaimana aku beribadah. Dan ikuti aku bagaimana aku ini dalam beragama. Selamat. Taib. Wahusulus sa'adah. Demikian pula mengikuti sunnah, itu akan membuahkan, menghasilkan kebahagiaan fi darain, pada dua tempat, dunia dan akhirat. Dunia engkau akan tenang, engkau akan merasakan kedamaian dengan kembali menetapi agamamu, merasakan kedamaian jiwamu. Di akhirat nanti engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya engkau dimasukkan ke dalam surga dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, minan niran. Qala rahimahullah, qala ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, berpaling daripada petunjukku, berpaling daripada agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dia tidak akan bisa merasakan kesenangan yang sejati. Kehidupannya senantiasa sempit, merasa kurang, dan tidak akan mendapatkan barokah di dalam hidupnya. Ini ancaman dari Allah bagi siapa-siapa yang mereka berpaling daripada peringatan Allah, berpaling daripada sunnah-sunnah Rasul. Dia akan mendapatkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Jadi jangan kita tertipu dengan pemandangan yang kita saksikan dari mereka ahlu dunia, para penghamba dunia, ahlul amwal, mereka yang mendapatkan harta benda dunia dengan apa yang mereka lakukan, dari berhura-hura, berfoya-foya, menikmati apa yang mereka dapatkan daripada kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Tiadalah apa yang mereka rasakan daripada kenikmatan tadi melainkan sesaat. Ya, pada dasarnya kehidupan mereka sudah Allah azab dengan kehidupan yang sempit. Berapa banyak orang yang kaya yang Allah luaskan harta bendanya, dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Senantiasa dikhawatirkan dengan hartanya. Senantiasa disibukkan dengan hartanya. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Makannya tidak pernah nikmat. Karena sebab sibuk dengan mengurusi dunia. Sempit. Naam, dia bisa menampakkan di hadapan manusia dia seorang yang kaya raya. Tetapi dia tidak akan mampu membohongi dirinya sendiri. Bagaimana dia disibukkan dan disempitkan dengan sebab berpalingnya dia dengan naam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi mereka, bagi orang-orang yang berpaling daripada petunjuk Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan tidak bisa melihat. Apa enaknya orang yang tidak bisa melihat? Bagaimana keadaan kita di kala gelap, tidak ada cahaya, ketakutan, kebingungan, perasaan khawatir, perasaan sedih. Lantas bagaimana kalau seandainya keadaan ini menimpa kita ketika di hari kiamat kelak? Di dunia kita masih bisa untuk meminta tolong kepada manusia dengan berteriak memanggil mereka. Tetapi nanti di hari kiamat tidak ada satupun yang bisa dan mampu menolong diri kita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi, dia mengatakan, wahai Rabbku, lima hasartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan sekarang ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dalam keadaan dulu aku ini melihat. Dulu melihat di dunia. Dulu bisa menyaksikan tetangganya. Bisa menyaksikan manusia. Bisa menyaksikan keindahan dunia. Kenapa sebabnya, ya Rabbi, kenapa engkau kumpulkan aku pada hari kiamat ini buta padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna, yang demikian itu karena telah datang kepadamu ayatku. Telah datang kepadamu peringatanku. Perintah-perintah, larangan-larangan sudah engkau dengar. Atatka ayatuna fanasitaha, kemudian engkau melupakannya. Engkau diperintah A, engkau sudah tahu tapi engkau lupakan. Tidak engkau indahkan, tidak engkau acuhkan. Dan ini kebanyakan mayoritas manusia. Telah datang kepada mereka ayat-ayat Allah. Telah datang kepada mereka berbagai macam peringatan dari para duat. Tetapi mereka tidak mengindahkan. Dan bahkan dijadikan peringatan tadi sebagai apa? Sebagai dongengan. Dijadikan peringatan tadi sebagai apa? Sebagai bahan candaan. Ya, kalau kita lihat para da'i, ya, dengan logat yang bisa memukau manusia, dengan logat yang ucapan yang bisa membuat manusia tertawa, apa yang mereka jadikan bahan tertawaan? Ayat-ayat Allah. Apa yang mereka jadikan tertawaan? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketika mereka berpaling daripada peringatan tadi, keluar, mereka lupa dengan peringatan tadi. Nah, seperti inilah keadaan ya, mayoritas manusia melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini, kata Allah, engkau pun dilupakan. Dilupakan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki segala-galanya. Kalau kita dilupakan oleh orang tua kita, dilupakan oleh sahabat kita, betapa tersiksanya diri kita. Betapa kita merasa kesepian ditinggal sahabat-sahabat kita, padahal mereka tidaklah memberi kepada kita, ya, tidaklah mereka memberikan kecukupan pada diri kita. Ya, bagaimana dengan Allah yang memberi segala bentuk apa yang kita inginkan, yang kita perlukan, kemudian melupakan kita. Bisa kita bayangkan, di hari kiamat kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Ini balasan bagi mereka yang berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Famanittaba'a sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, maka barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul, walazimaha, dan menetapinya, istiqamah di atasnya, berpegang teguh di atasnya, fa innahu lam ya'rif 'anid din wala 'an dzikrillahi bal akbal, maka dia tidak berpaling daripada agama, tidak pula berpaling daripada mengingat Allah, bahkan dia menyambutnya. Jadi barang siapa yang senantiasa belajar sunnah, mempelajari sunnah, berarti dia telah menjaga din, berarti dia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, satu gayung 2-30 terlampaui. Kita belajar sunnah sekaligus kita menjaga agama, sekaligus kita apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menuduh bahwasanya ahlu sunnah, seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah itu jarang bersolawat. Sementara setiap kita ta'lim, kita baca hadis, berapa kali kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solawat. Dan bahkan solawat yang afdal dari solawat-solawat yang mereka baca. Ternyata yang diinginkan dengan solawat adalah solawat yang mereka ada-adakan sendiri. Taib. Jadi kita belajar sunnah sekaligus banyak faedah yang kita dapatkan. Kita bersolawat kepada Nabi, kita menjaga agama, kita berzikir kepada Allah, kita menghidupkan sunnah, kita menjadi seorang pengawal, pemula dari manusia di dalam menjalankan kebaikan ini. Kita duduk di sini, walaupun terhitung jumlah kita, kemudian setelah kita orang tersebut simpati, kemudian pengin ikut ya mempelajari sunnah, kalian mendapatkan pahala orang setelah kalian, sebelum kalian atau setelah kalian. Satu orang datang dengan sebab karena kalian duduk di sini tadi, kalian mendapatkan pahala orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang beramal dengan satu sunnah kebaikan dalam Islam, bukan sunnah yang diada-adakan, bukan sunnah kebid'ahan, tapi sunnah kebaikan. Thalabul ilmi sunnah. Barang siapa yang mencontohkan sunnah ini, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha, dia mendapatkan pahala ketika dia mengerjakan, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan setelah engkau, tanpa mengurangi pahalanya orang tadi. Baik. Ini di antara pahala yang kita dapatkan ketika kita mempelajari sunnah. Fahada la yakunu haluhu kaman a'radha, yang seperti ini keadaannya tidak seperti keadaannya orang yang berpaling daripada sunnah. Zaman yang kita hidup di dalamnya ini sudah dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang kafrat fihil fitan, sudah banyak di dalamnya fitnah. Tidak ada satupun yang selamat dari fitnah tersebut. Nah, kecuali mereka yang mau mengikuti sunnah, mereka yang mau kembali mempelajari din, dan memang di kala itu seseorang yang belajar sunnah dan memegang sunnah akan terasa berat, akan terasa terasing, akan terasa tersisihkan dari kehidupan masyarakatnya, dari pergaulan saudara-saudaranya, bahkan dari keluarganya. Lain, berbeda. Maka Rasul mengatakan, badal Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam pertama kali datang asing, aneh, berbeda dengan kebiasaan masyarakat, akan kembali kepada keasingan seperti semula. Bagaimana kita berpakaian dengan pakaian sunnah? terasa asing di masyarakat kita, terasa asing di tengah teman-teman kita sendiri, terasa asing di tengah keluarga kita. Maka kata Rasul, fatu balil ghuraba, maka beruntunglah, bergembiralah bagi mereka yang terasa diasingkan, merasa terasing karena sebab mengamalkan sunnah. Baik, jadi orang yang terasing yang dipuji itu orang-orang yang dengan sebab mengamalkan sunnah mereka dianggap asing oleh manusia, bukan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya kamilah al-ghuraba, kamilah orang-orang asing itu. Ya, kemudian mereka mengasingkan diri, membentuk komunitas sendiri di tengah hutan, di tengah laut, di tengah sekian dan sekian. Bukan mereka yang diinginkan. Tetapi seorang yang menjalankan sunnah dan dia dianggap asing. Karena ahlu sunnah itu tidak pakai yang namanya anggota. Tidak pakai yang namanya daftar. Alma mater, jaket tertentu, imamah tertentu, pakaian tertentu. Tidak. Selama dia berkeyakinan dengan sunnah, berpakaian dengan sunnah, maka dialah ahlu sunnah, walaupun dia hidup dimanapun. Tidak perlu ahlu sunnah atau mengaku sunnah kita berkelompok, kita bikin organisasi, kita bikin kartu anggota, kita bikin bayat, tidak. Bayat kita kepada sunnah. Nah, dalam hati kita bersungguh-sungguh dalam mengikutinya. Yang keadaan seperti ini dibedakan dari orang-orang yang berpaling daripada sunnah. Waqad qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, mengaku kalian itu pengin menjadi hamba Allah, ikutilah aku, ikuti sunnahku, jangan malah sebaliknya. Mengaku pengin Islam yang murni mengingkari sunnah, mengambil Islam hanya dari Al-Quran dan mengingkari sunnah. Maka digelari mereka oleh para ulama dengan ingkar sunnah, para pengingkar sunnah. Karena Islam tidak hanya bisa dipahami dengan Al-Quran. Al-Quran sebagian masih mujmal, masih global, perlu penjelasan. Di dalamnya ada nasikh, ada mansukh, di dalamnya ada ayat yang bisa menghapus, ada yang ayat yang terhapus. Kalau kita hanya memahami Islam dari Al-Quran, kita akan tersesat. Kenapa? Karena kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Sunnah sebagai tafsirul Quran. Sunnah diantaranya sebagai penjelas Al-Quran. Bagaimana detailnya? Terkadang disebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang sifatnya global, disebutkan dalam sunnah detailnya bagaimana. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah puasa, di dalam sunnah penjelasan bagaimana puasa yang benar. Di dalam Al-Quran disebutkan haji, di dalam sunnah disebutkan bagaimana detailnya haji dengan benar. Jadi jangan sampai tertipu dengan mereka, golongan-golongan yang mengatasnamakan dirinya sebagai Quraniyun, orang yang mengambil Islam dengan hanya dari Al-Quran. Berarti mereka telah menyelisih daripada Al-Quran itu sendiri. Apa yang diselisih? Ayat ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Ya. Nah, ini mau dikemanakan ayat seperti ini? Kalau seandainya mereka ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada din, sedangkan yang diinginkan dengan dhamir ni ana di sini adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasul, ikuti sunnahnya. Kalau engkau hanya mengambil Al-Quran, berarti engkau kufur terhadap Rasul. Kufur terhadap Rasul, berarti kufur terhadap dinul Islam itu sendiri. Sebaliknya, kalau engkau mengikuti sunnah, sudah tercangkup dalam sunnah ini apa? Al-Quran. Kalau engkau ngaku cinta pada Allah, engkau harus cinta pada Rasul. Harus. Tidak hanya cukup saya cinta pada Allah, tapi saya enggak cinta sama Rasul. Akuannya seperti ini, akuan dusta. Karena tidak tahu bagaimana kita cara mencintai Allah kecuali dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cinta Rasul, sekaligus pasti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana demikian? Karena Rasul, cinta Rasul berarti cinta ajarannya. Kalau kita cinta pada ajaran Rasul, kita tanyakan, apakah ajaran Rasul? Ajaran Rasul itu mengaitkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka apa pahala yang akan didapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian kalau kalian mengikuti Rasul. Kecintaan pada Allah dikaitkan terhadap kecintaan pada Rasul, harus. Naam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni kalian dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul, mentaati Muhammad, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, di dalam Al-Qur'an pasti digandengkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Tidak bisa kita hanya mentaati Allah sementara kita memaksiati Rasul. Allah tidak akan bisa ditaati kecuali dengan mentaati Rasul. Naam. Tidak bisa orang mengaku saya taat kepada Allah sedangkan dalam zahirnya dia mengingkari Rasul. Kecintaan yang semu, kecintaan yang dusta. Karena dia tidak tahu bagaimana cara yang benar yang dikatakan cinta kepada Allah kecuali dengan jalan Rasul-Nya. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka akan dimasukkan orang tadi jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu taala al-jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Wallahi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Demi Allah, kenikmatan yang dalam surga itu tidak pernah terbersit dalam hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Naam. Wa bil muqabil ja'at ayatun fi hali man ya'sillaha wa rasulah, dan kesebalikannya datang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Qala tabaraka wa ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. An-Nisa ayat ke-14. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Naam, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul-Nya. Naam. Dan dia melampaui batas dengan batasan-batasan Allah. Perintahnya tidak dia kerjakan, larangannya malah dia kerjakan. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dan dia mendapatkan adab yang sangat menghinakan. Bal nafal iman aman lam yuhaqqiq ittiba'a lahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan pada seseorang yang tidak membuktikan ittiba'nya dia terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ngaku muslim kemudian dia menentang sunnah, dia membenci ahlu sunnah, tidak suka dengan sunnah, maka dinafikan pada dirinya, ditiadakan dalam hatinya iman. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kata Allah. Maka sekali-kali tidak demi Rabbmu, kata Allah. Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai pemutus hukum pada perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah engkau putuskan, tidak didapati hati-hati mereka sesuatu yang mengganjal. Ini ciri seorang yang beriman. Ketika dia berselisih dengan manusia, dia berselisih dengan sahabatnya, kemudian diputuskan dengan putusan agama, dengan sunnah, dengan Quran, dengan sunnah, hatinya lega. Tidak merasa berat. Hatinya tidak merasa tersiksa dengan sunnah. Itulah tanda keimanan. Jadi kalau hatimu sudah senang dengan sunnah, engkau akan senang diputuskan dengan sunnah. Engkau akan merasa lapang dadamu mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menyerahkan diri. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa makana li mu'minin wa la mu'minatin, dan tidaklah terbukti untuk seorang yang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan amran suatu perkara, ayyakuna lahumul khairah, mereka punya pilihan yang lain. Orang beriman itu kalau dia sudah mendengar Allah, dia mendengar Rasul-Nya, dia pun akan berkata dengan ucapan itu. Dia pun akan mengerjakan dengan perintah itu. Dan dia pun akan meninggalkan dengan larangan itu. Dia tidak mencari-cari yang lainnya. Dia tidak mencari hukum-hukum manusia. Ridha dengan hukum Allah. Itu ciri seorang mukmin. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka tidak memiliki pilihan dari urusan mereka. Ini ciri seorang yang beriman. Mengikuti dan senantiasa lapang dada dan benar-benar menerima dengan tulus dan ikhlas apa yang Allah putuskan dan juga Rasul putuskan. Wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Al-Ahzab 36. Wa qala ta'ala wa may ya'tillaha wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam sunnah dikatakan semua umat Rasul itu masuk surga. Semua Muslim yang masuk Islam itu masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Siapa mereka? Orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya Rasul. Kullul muslim au kama qala Rasulullah yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap muslim pasti dia masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Mereka mengatakan para sahabat, aneh, siapa yang enggan ini ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti ajaranku, mengikuti petunjukku, berakidah dengan akidahku, berucap dengan ucapanku, menerima dengan lapang dada sunnah-sunnahku, dialah orang yang taat dan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak terima dengan sunnahku, dia lebih memilih sunnahnya orang kafir, tidak suka dengan akidahku, lebih menyukai akidahnya orang kafir, berarti dia telah enggan masuk surga. Taib idan, kata beliau, kalau begitu ittiba'u sunnatir rasul alaihi salatu wasalam, kalau begitu mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, tahqiqun lil iman, merupakan pembuktian iman yang ada di dadamu. Iman yang ada di dadamu itu engkau buktikan dengan mengikuti sunnah. Kalau engkau mengaku beriman kemudian engkau tidak mengikuti sunnah, perbuatanmu telah meniadakan keyakinanmu. Berarti engkau belum sepenuhnya merealisasikan rasa cintamu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau cinta kepada Allah, pasti cinta pada utusannya. Ya, sebagaimana kalau kita cinta pada seseorang, kita cinta menerima suratnya. Dan kita akan menyambut yang membawanya. Bagaimana kita ngaku cinta kepada seseorang, kita malah marah dengan orang yang membawa surat, ya, dari yang kita cintai. Kita malah membuang surat dari orang yang kita cintai. Apakah seperti itu cinta kita kepada Allah? Ngaku cinta kepada Allah, tidak suka dengan Rasul. Tidak suka dengan sunnahnya. Bahkan dicemooh, diejek. Kalau secara logika, orang yang cinta pada kekasihnya, dia akan menyambut utusannya, dan akan dia jaga, dia rawat suratnya. Demikian juga kalau kita cinta pada Allah, kita akan menerima Rasul sebagai utusannya, dan akan menerima Al-Quran dan juga sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jadikan sebagai pedoman. Baik. Dah, dur. Eh? Kurang 5 menit. Duhurnya jam 12. Hah? Duhurnya. Jam berapa duhurnya? Sudah masuk? Baik, khair insyaAllah. Satu lagi, tidak ada jamaah ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khairatu min amrihim. Demi Rabbmu, tidak beriman seseorang itu sampai menjadikan engkau sebagai hakimnya. Siapa engkau ini? Rasul. Ya, tidak beriman sampai sunnah dijadikan sebagai undang-undangnya. Dan tidak terbukti seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah punya suatu keputusan, dia mencari keputusan yang lain. Ini tanda daripada tanda iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam shawab. Tinggal satu buah lagi, insyaallah setelah ini kita akan baca kitab Ta'dhimus Sunnah. Kalau enggak Ta'dhimus Sunnah, kita akan membaca kitab yang masih berhubungan dengan sunnah, itu sunnah istilahan. Ya, kita bahas ada kitab, nanti insya Allah kita akan sampaikan. Kitab ini membahas masalah sunnah, sunnah itu apa, yang disebut dengan sunnah itu apa, agar supaya kita semakin tahu. Ya, tidak hanya mengaku kita ahlu sunnah, ternyata sunnah itu apa, tidak tahu. Naam, insya Allah ta'ala, wallahu ta'ala alam sawab, naktafi lahuna, subhanallah bihamdik, asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tafadhalu barakallahu fikum. Ya, adan.